ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Jadi malam ini adalah pelajaran bukan yang terakhir. Nah, jadi supaya tidak ada yang mati. Gitu. Nah, yang terakhir nanti akhirnya ada yang mati lagi. Biar panjang umur semuanya, sehat walafiat. Fem. Nah, jadi malam ini kita fokuskan pembahasan seluruhnya dari awal sampai akhir dengan tema bagaimanakah kita membantu perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fem. Jadi kita akan bahas tentang dakwah. Nah, jadi ini sekaligus seminar ini. Jadi semacam seminar. Ustaz kasih masukan kepada kalian bagaimana cara berdakwah yang benar. Kemudian apa sih yang harus dilakukan supaya kita itu mendapatkan. Jadi tema-tema ini adalah, jadi semuanya di ruang lingkup dakwah. Yang pertama adalah, kenapa kita harus berdakwah? Jadi kenapa kita harus berdakwah? Kita akan bahas. Kemudian yang kedua adalah, bagaimanakah cara berdakwah yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah manfaat daripada dakwah. Nah, ini tiga pembahasan yang akan kita bahas selama beberapa saat yang akan kita lalui nantinya kalau Allah mengizinkan. Nah, jadi pertama pembahasan kita itu adalah apa temanya? Itu semua itu adalah sebuah judul daripada materi yang akan Ustaz bawakan itu semuanya dalam hal itu. Tapi temanya judulnya seperti itu. Kemudian sebabnya itu adalah tiga hal tadi. Nah, jadi semua tiga hal itu adalah tujuannya itu satu. Bagaimana kita membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Nah, sedangkan yang harus kita bahas di dalam sesi ini adalah kenapa kita harus berdakwah. Itu yang pertama. Kenapa kita harus berdakwah? Nah, maka kalau ditanyakan tentang pertanyaan itu kepada kita semuanya, kenapa kita harus berdakwah? Jawabannya adalah karena kita semua adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai predikat sebaik-baik ummah. Mempunyai kriteria sebagai amir ma'ruf nahi mungkar. Jadi kenapa kita harus berdakwah? Karena kita umat Nabi. Emangnya kenapa umatnya Nabi? Umat Nabi sebaik-baik umat. Kriterinya bagaimana? Kriterinya mereka itu berdakwah. Jadi siapapun di antara kita, apapun tugasnya, di mana kita diletakkan oleh Allah SWT, apakah itu sebagai seorang santri, seorang ustaz, seorang pejabat, seorang kepala rumah tangga, seorang istri, seorang anak, semuanya harus mempunyai sebuah predikat sebagai seorang da'i ilallah. Nah, jadi jawaban pertama adalah karena kita sebagai umat Nabi. Itulah keistimewaan daripada umat Nabi kita Muhammad SAW. Tidak dikatakan sebagai amir ma'ruf dan nahi mungkarnya itu hanya para ulamanya, tidak. Tetapi semua umatnya. Kuntum khaira ummatin. Jadi kuntum itu semua, mencakup semuanya. Khaira ummatin, sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi jawaban pertama adalah karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kenapa emangnya umatnya Nabi Muhammad? Iya, karena kriteria mereka seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, jadi kita berdakwah itu karena status kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sehingga mau enggak mau kita itu kalau mengaku diri kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka kriterianya, kriteria itu adalah tanda-tandanya, sifat-sifatnya. Setiap orang punya sifat. Setiap lapisan punya sifat. Setiap lembaga punya sifat. Lembaga pendidikan yang kita sekarang berada di dalamnya ini, ada sifat-sifatnya. Terkenal dengan dakwahnya. Terkenal dengan bahasa Arabnya. Terkenal dengan kesalehannya. Insyaallah itulah kriteria daripada kita semuanya. Jadi kriteria daripada umatnya Nabi SAW itu adalah dakwah ilallah. Nah, jadi arti dakwah ilallah itu sendiri, itu banyak yang gak paham. Dakwah ilallah itu adalah berseru. Berseru itu adalah berucap. Menulis, mengarahkan, memberi nasihat, itu artinya berseru. Serukan kepada semua manusia, itu berseru itu namanya. Untuk apa? Untuk kita menggait sebanyak-banyaknya manusia ke arah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi, dakwah ini adalah sebuah tugas daripada setiap insan yang mengaku dirinya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga, kalau seumpama kita berdakwah berarti kita umat Nabi. Kalau kita nggak berdakwah berarti kita bukan umat Nabi. Nah, sekarang semua di antara kita semuanya ini, alhamdulillah, kalian sudah punya modal daripada Allah SWT. Jangan anggap bahwasanya apa yang kalian pelajari selama di pondok selama 1 tahun dari mulai Syawal sampai sekarang ini itu sedikit banyak. Tahukah kalian sekarang hukumnya berjilbab? Apa hukumnya? Tahukah kalian sekarang apa hukumnya pacaran? Nah, berapa yang kalian tahu? Banyak kan? Kalau habis buang air, wajib cebok nggak? Nah, tahu semua, Masya Allah. Pinter semua sudah. Nah, jadi, ternyata dakwah itu nggak harus banyak ilmu. Itu lihat kita belajar kepada jamaah tabligh. Nah, jadi jamaah tabligh itu, yang seperti kita lihat, yang jenggotnya panjang-panjang biasanya. Yang mereka itu biasanya berkumpulnya di masjid-masjid, kemudian berdakwahnya door to door, dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Dan sifatnya mereka, kriteria mereka, mereka tidak mau merepotkan orang lain. Oleh karena itu, maka alhamdulillah, kita ini mempunyai sebuah planning. Planning itu adalah sebuah, apa? Sebuah rencana. Gitu. Jadi harus kita itu mempunyai rencana. Orang yang hidup tanpa rencana adalah orang yang gagal. Merencanakan sesuatu aja gak bisa gitu loh. Itu kan gagal namanya. Rencana kamu apa waktu di rumah nanti? Ada rencana? Nah bagus, berarti kamu bukan orang gagal. Nah tapi rencana kamu ngapain di rumah nanti? Gak tahu apa katanya nanti. Ah itu orang gagal itu namanya. Jadi harus kita punya rencana. Walaupun kita harus yakin. Ingat bagaimana Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tawas itu mengajari kita di dalam filsafat ratib al-atas yang dia bawa di antaranya adalah bismillah, amanna billah, wa may yu'min billah. Artinya apa itu? Jadi bismillah itu apa? Maksudnya apa? Dengerin dulu, bukan artinya. Maksud daripada bismillah, apa maksudnya kata maksud daripada Habib Umar memberikan wiritan dimulai dengan bismillah, amanna billah, wa may yu'min billah, la khaufun 'alaihi. Artinya apa? Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu rencanakan, silahkan kamu lakukan. Bismillah, lakukan. Tapi ingat, amanna billah harus didasari dengan iman kepada Allah. Kenapa demikian? Kalau sudah rencana, didasari dengan keimanan. Kalau seumpama terjadi tidak sesuai dengan rencana kita, kita sudah beriman. Di antara keimanan itu adalah, bahkan itu adalah rukun iman yang paling pokok. Adalah kita beriman bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, baik merupakan sebuah keburukan maupun sebuah kebaikan, semata-mata datangnya dari kita berkeyakinan dan beriman. Kalau Allah tidak berkehendak, mungkin terjadi? Nggak mungkin terjadi. Itulah maksudnya. Amanna billah. Jadi, tapi beriman. Silahkan. Mau apa saja yang kamu lakukan, silahkan. Rencana kamu itu kamu anggap bagus, silahkan. Bismillah. Asalkan tidak sampai rencana kita itu bertolak belakangan dengan arahan Nabi Muhammad SAW atau bertentangan dengan isi syariat ini. Itu saja sudah. Paham? Jadi apapun yang kamu lakukan di rumah nanti silahkan. Tapi jangan sampai bertentangan dengan syariat. Kenapa? Ingat ya, kata-kata Ustaz ya. Selalu dosa itu berupa hutang. Ingat kata-kata Ustaz itu ya. Dosa itu berupa hutang. Artinya apa? Hutang itu harus dibayar. Kalau kamu melakukan dosa, kamu harus membayar keapesannya. Kamu melakukan dosa, kamu harus membayar keapesannya. Artinya apa? Keapesan pada dosa itu harus kamu alami. Siap? Siap? Mau? Kamu mau dapat upas, dapat apes? Mau dapat rugi? Mau hidup sengsara? Jauhi dosa. Itu maksudnya. Dosa itu hutang, itu maksudnya. Kalau kamu biasa melepaskan pandangan matamu kepada perempuan-perempuan, kepada laki-laki yang bukan mahram atau tidak boleh dilihat atau melihat dengan syahwat, maka nanti suami kamu juga demikian. Apakah ada dasarnya? Ada. Dasarnya ada dua. Ada ayat, ada hadis. Hadis, Nabi SAW telah bersabda, jazaa'us sayyi'ati sayyi'atun ba'daha wa jazaa'ul hasanati hasanatun ba'daha. Jadi balasan daripada suatu dosa, dia akan dilintahkan Allah Ta'ala untuk berbuat dosa yang lainnya. Hutang harus dibayar. Hutang harus dilunasi. Ada satu orang cerita, naudzubillah, semoga tidak terjadi yang semacam ini. Tidak kepada kita, tidak kepada keluarga kita, tidak kepada keturunan kita sampai hari kiamat nanti. Di mana diceritakan bahwasanya sebuah keputusan Allah, sebuah ketetapan Allah berkata, setiap orang yang berzina pasti istrinya atau anaknya atau cucunya atau keturunannya pasti ada yang berzina juga. Paham? Itu sebuah menjadi ketetapan Allah, tidak bisa berubah. Nah itulah maksudnya saya katakan, dosa itu hutang. Kalau kamu pernah mengejek orang sekali, lihat, nanti pasti ada orang yang ngejek kamu. Kalau kamu pernah memukul orang sekali, lihat, pasti ada orang yang memukul kamu. Kalau kamu pernah melakukan suatu kejelekan kepada saudara kamu, kepada teman kamu, kepada handai tolan kamu dan sebagainya, nanti lihat, tunggu. Nanti pasti ada yang berbuat seperti itu kepada kamu. Fem. Nah, itulah hadis yang Ustaz akan bawakan. Yang kedua adalah al-jaza min jinsil. Jadi balasan itu seperti perbuatannya. Kamu menyenangkan orang, nanti akan disenangkan orang. Kamu biasa menyengsarakan orang, nanti pasti akan disengsarakan oleh orang. Nah, itu artinya dosa itu punya hutang. Nah, seperti ini ceritanya. Ada orang berzina. Fem. Dia ketemu sama teman lamanya. Akhirnya janjian. sama teman lamanya ini. Masalahnya teman lamanya ini lawan jenis. Si suami ini bertemu dengan teman lama ketika di SMA dulu. Sekarang si suami ini sudah punya anak. Anaknya udah 3. Kemudian bertemu dengan teman lamanya. Akhirnya janjian. Janjian untuk bertemu di suatu tempat. Bahkan untuk begituan. Sudah dijelasin. Sudah. Akhirnya dia berangkat. Diaturlah istrinya itu supaya pulang ke rumah orang tuanya. Atau pergi untuk membeli suatu hajat yang kira-kira waktunya itu agak lama. Bodohnya, suami ini membawa perempuan tersebut di dalam rumahnya. Sudah ketika dia itu akan berbuat, si perempuan itu mengaku lapar. Hanya, ya udah aku belikan dulu makanan, kata dia. Dia belikan makanan, dia keluar dengan mobilnya. Akhirnya, karena terburu-buru, sudah dikuasai setan pikirannya, otaknya. Akhirnya, lampu merah pun diterobosnya. Akhirnya, stop sama polisi. Sama polisi ditilang mobilnya. Akhirnya diurus-urus. Karena dia gak boleh keluar kecuali diurus-urus. Bingung kan dia? Ini di rumah sudah nunggu. Masalahnya bentar lagi istrinya pulang. Dia kan takut ke pergok. Nanti jadi masalah. Telepon sama sahabatnya laki-laki. Tolong dong kamu itu pergi ke rumah. Aku ini sekarang sedang ditilang oleh polisi. Jadi aku gak bisa pulang ke rumah langsung. Kamu pergi ke rumah, di situ ada cewek teman kita dulu. Dia bilang, aku sudah janjian akan begituan sama dia misalnya. Pem, terus, oh ya udah gampang deh, aku yang mewakili kamu, kata dia. Loh. Pem, sudah. Emang dua-duanya laap gitu ya, makanya hati-hati ya, hati-hati. Teman itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ini keadaan orang sekarang ini kejadian nyata. Ini kejadian nyata. Kemudian sudah selesai urusannya, setelah 3 jam di kantor polisi selesai urusannya. Pulang ke rumah. Itu pulang ke rumah, dia buka kamarnya. Begitu dia buka kamarnya, ternyata istrinya sedang berhubungan badan dengan laki-laki sahabatnya itu. Istrinya sendiri berhubungan badan dengan laki-laki sahabatnya itu. Sehingga pada saat itu langsung dia ceraikan istrinya 3, 4, sampai 1000 kali cerai. Tapi apa gunanya? Nah ini adalah namanya hutang. Jadi zina itu adalah hutang. Begitu pula dosa-dosa yang lainnya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu dosa maka pasti itu merupakan hutang. Artinya apa? Kita harus membayarnya. Membayar apa? Keapesannya. Atau membayar seperti dosa itu juga kepada anak kita, istri kita, cucu kita, dan sebagainya. Berarti... Berarti, bukankah orang-orang yang berdosa itu, mereka itu tertipu? Tertipu atau tidak? Tertipu. Ada enggak seperti dari orang pertama kali sudah waras pikirannya? Ya, pikirannya itu waras. Normal. Enggak gila. Kemudian dia itu begini. Kamu silakan berzina. Nikmatnya paling 30 menit sampai 1 jam. Tapi kamu itu dipenjara karenanya sampai 7 tahun. Kan begitu kan? Kira-kira mereka mau melakukannya? Lalu kenapa banyak di penjara gara-gara itu? Kenapa kok banyak namanya orang tua memperkosa anaknya sendiri di penjara? Banyak kan? Hampir setiap minggu itu. Jadi yang namanya perzinahan di antara mahram sudah hampir dikatakan per minggu. Kamu lihat. Itu di patroli ada. Di apa namanya lagi? Sergap. Sergap ada. Jadi hampir setiap minggu ada pembunuhan antara mahram, ada perzinahan antara mahram. Bukankah mereka ini adalah orang-orang tertipu? Kenapa banyak orang di penjara itu? Kalau ditanya kenapa kau membunuh, membunuh itu berapa lama? 1 detik selesai. Kemudian penyesalannya sampai akhir umur. Mereka itu berada di penjara sampai sepanjang umurnya kadang-kadang, sampai dihukum mati. Ya kan, kenapa mereka berada di situ? Hanya karena pekerjaannya sebentar? Puas mereka? Puas dirasakan kenikmatannya sampai bertahun-tahun? sehingga dia itu mau menggantikan kenikmatan tersebut walaupun sengsara selama 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun begitu. Nah, berarti apa? Ternyata mereka itu tertipu. Mau kalian tertipu? Nah, oleh karenanya, karena posisi mereka itu sebagai tertipu, kita harus mengingatkannya. Jadi mereka itu tertipu. Kenapa tertipu? Ayo coba. Siapa sih orang yang suka ditipu itu? Jadi Ustaz minta kepada kalian semuanya, ya. Kalian itu harusnya mendengarkan ulasan Ustaz dalam keadaan cerdas dan cerdik. Jangan bahlul gitu loh. Hey, Ustaz kan, Ustaz akan cuci otak kalian. Kenapa kita harus dakwah gitu loh. Ustaz ceritain dikit-dikit sampai akhirnya tahu, oh jawabannya begini-begini. Ustaz tanya, orang yang suka ditipu itu orang siapa? Nah, itu loh. Itu berarti cerdas semua. Nah, jadi kenapa mereka tertipu? Karena mereka? Siapa bilang mereka bodoh? Nulis bisa, baca bisa, cari uang paling pinter. Tapi kenapa mereka berada di penjara? Ya, kenapa mereka bodoh? Siapa bilang bodoh? Orang mereka itu bisa nulis, tanda tangan pinter, pakai dasi, dihormati orang. Karena mereka bodoh dalam agama. Lalu siapa yang punya agama? Kita. Hah? Jadi kalau ditanya sesuatu, lihat dulu pertanyaannya. Siapa punya agama? Allah. Jadi kalau ditanya siapa yang punya agama, Allah. Tapi siapa yang mempunyai ilmu agama? Kita. Kita semuanya. Fahim? Jadi kalian itu sekarang sudah dititipi oleh Allah SWT berupa sebuah amanat. Di mana amanat itu mau tidak mau kamu harus sampaikan kepada mereka. Kenapa? Mereka yang berhak semuanya. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Al-ilmu dhalatul mu'min. Ilmu itu adalah barang yang hilang milik setiap orang mu'min. Fa'inna mawajatumu fahudhu. Dimanapun kalian itu mendapatkannya, ambil. Itu hak kalian. Sama seperti kalau Ustaz punya HP. Ustaz punya ini jam tangan Ustaz. Kemudian Ustaz titipkan. Titipkan kepada salah satu kalian. Misalnya Ustaz titipkan kepada Fatimah. Misalnya. Fatimah, anda titip. Nanti kalau datang anak-anak, datang Ustazah Fauzia, kasihkan. Akhirnya Ustazah Fauzia datang kepada dia untuk meminta jamnya itu. Tapi dia itu menolaknya. Untuk memberikannya. Kenapa? Karena belum lama. Ini kan jamnya Ustaz Segap. Gitu loh. Jadi aku masih mau megang-megang. Eman, kapan lagi aku pegang misalnya. Boleh seperti itu? Orang yang semacam itu apa namanya? Orang yang zalim. Kenapa? Zalimi haknya orang lain. Dia enggak berhak untuk semacam itu. Karena apa? Ustaz katakan, kapan istri Ustaz datang, kapan anak Ustaz datang, kasihkan kepada dia. Ini sebuah titipan. Nah, begitu pula. Kalian sekarang sudah tahu, jilbab hukumnya wajib. Sholat lima waktu hukumnya wajib. Kalian sekarang sudah tahu bagaimana berbakti pada orang tua. Kalian sekarang sudah tahu bagaimana cara berakhlak. Kalian sudah tahu tahajud itu faedahnya apa. Kalian sudah tahu fadilahnya sholat duha. Kalian sudah tahu bahwasanya hati itu harus dibersihkan. Kalian sekarang sudah tahu, mujahadah itu hukumnya wajib. Dan tidak ada batas umur. Sampai kita meninggal harus kita ada mujahadah. Di pondok pun kita bermujahadah. Jadi bukan hanya 10, bukan hanya 100 yang kalian ketahui. Banyak hal yang kalian ketahui. Oleh karena itu, maka kalian harus ingat bahwasanya semua yang kalian ketahui itu adalah amanat. Yang Allah berikan kepada kalian untuk apa? Disampaikan. Nah, oleh karena itu jawaban yang pertama. Nah, yang kedua, apa? Bagaimana sih kita berdakwah? Harus seperti Ustaz Segap, harus seperti Abu Simin Agil, harus seperti FPI misalnya, atau harus seperti gimana kita itu harus berdakwah? Jadi Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Jadi ajaklah, serukanlah kebaikan itu kepada mereka dengan cara yang baik. Dengan cara hikmah. Apa hikmah itu? Siasat. Pakai siasat. PMH. Makanya sekarang alhamdulillah kita sudah mempunyai planning. Dan Ustadz harapkan kepada kalian semuanya harus mempunyai planning seperti teman-teman kalian yang sudah mempunyainya. Nanti di bulan Ramadan harus saya dakwah, walaupun sekali. Nggak mungkin saya itu mengadakan dakwah tersebut atau memulai dakwah tersebut sendirian. Ayo kita bersatu. Bersama-sama dengan saudara, sesama saudara ini. Nanti lihat. Begitu kamu itu terjun dalam dakwah, kalian itu akan timbul rasa rahmat. Rasa rahmat jadi rasa kasih sayang kepada sesama teman. Mereka itu kan teman kita. Mereka saudara kita, sesama muslim. Kalau kita tidak melihat dan tidak menganggap mereka itu saudara, kita berarti kurang beriman. Jadi harus kita menganggap bahwasanya mereka itu ada saudara kita. Yang harus kita selamatkan. Jadi mereka itu yang di luar sana, banyak yang tidak tahu bahwasanya sholat lima waktu itu hukumnya wajib. Banyak yang tidak tahu. Bahkan banyak di antara mereka tidak melaksanakannya. Mereka yang di luar sana, itu yang tidak pakai jilbab itu banyak. Kalau kita jalan naik mobil, pergi ke Bangil, ke Pasuruan, ke Surabaya, ke Sidoarjo, kemana saja, lebih banyak perempuan yang pakai jilbab atau tidak pakai jilbab. Tanggung jawab siapa? Kita semuanya. Nah, oleh karena itu, kalian harus punya planning. Dengan cara yang baik memberikan sebuah teguran. Dengan cara yang baik kita itu memberikan sebuah arahan. Dengan cara yang baik kita itu harus memberikan sebuah nasihat. Kalau berangkatnya dari hati, maka pasti akan masuk ke dalam hati-hati mereka. Jadi ucapan itu, camkan baik-baik, ini rumusan ya. Ucapan itu apa katanya hati? Hati itu apa katanya manusianya? Jadi orang itu, jadi gini, ini rumusannya. Orang itu apa katanya hatinya? Hatinya itu tergantung kepada isinya. Isinya itu tergantung kepada hubungannya kepada Allah SWT. Dan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ngerti? Itu rumusan. Kalau dijabarkan jadi panjang. Orang itu, apa kata hatinya? Hati itu tergantung kepada isinya. Isinya itu tergantung kepada hubungannya kepada Allah SWT dan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau hatinya baik, orang itu pasti baik. Omongnya itu baik. Dia itu tidak suka berbohong. Tampak dari perilaku zahirnya itu baik. Itu berarti hatinya baik. Kemudian isi hati itu bagaimana? Itu tergantung kepada hati itu bagaimana? Tergantung pada isinya. Jadi hati kita gimana? Itu hatinya bersih apa enggak? Tergantung pada isinya. Nah, isinya itu tergantung kepada hubungannya dia kepada Allah Taala. Nah, oleh karena itu, jadi kalau seumpama kita itu memberi nasihat, asalkan keluar dari hati, maka pasti itu akan masuk, langsung masuk dalam hati orang yang mendengarnya itu. Bisa dibuktikan. Nah, oleh karenanya itu, jangan sampai di dalam planning dakwah kita yang akan datang ini, Ramadan nih, jangan sampai ada iming-iming mendapatkan uang. Ingat ya, kalau sampai dapat uang, kumpulkan kasih satu jam aja. Habis? Caranya ya gitu caranya. Karena uang ini yang merusak niat. Dunia ini adalah yang merusak maksud daripada seorang dai. Kalau sudah ada maksud tertentu, orientasi daripada dunia, habis sudah. Susah. Apalagi pas gak enak ngomongnya, habis sudah. Tapi kalau seumpama kamu berangkat dari hati, walaupun gak enak ngomongnya, masuk. Langsung itu pulang, itu orang-orang itu selalu terkenang, terkenang, terkenang, terkenang. Kenapa? Keluarnya dari hati, masuk ke dalam hati. Nah, jadi planning kalian sekarang ini adalah berdakwah. Nah, cara dakwah yang terbaik adalah kita lakukan dengan cara bersama-sama. Fem, tunjukkan bahwasanya kalian bisa. Tunjukkan bahwasanya anak putri lebih baik daripada anak putra. Fem. Bisa? Tunjukkan. Sampai akhirnya mereka itu seperti selalu kita bandingkan kan. Ustaz kan ngajar mereka juga faraid. Sini juga faraid. Ustaz pernah bikin soal untuk mereka kelas 2 Tsanawi sama di sana kelas 2 Aliyah. Karena di sana itu belajar faraid itu dimulai dari kelas 1 Aliyah. Di sini kan 1 Tsanawi. Kenapa demikian? Karena perempuan cepat kawinnya. Fem. Nah, oleh karenanya Ustaz mulai di sana 1 Aliyah, kalau di sini 1 Tsanawi. Jadi Ustaz ambil 2 Tsanawi. Ustaz kasih soal. Di sini jumlahnya anaknya waktu itu saat hitung ada 50 orang. Yang di sana ada 70 sekian. 70 sekian. Dari 50 orang yang putri, setelah